Mitra bisnis pro kontra apakah asing boleh memiliki properti di Indonesia terus berlanjut. Di satu sisi, jika keran investasi asing dibuka, dinilai akan memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan devisa. Di sisi lain, masuknya asing dinilai akan mengerek harga properti menjadi tidak terjangkau. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka investasi propertinya ke asing. Sementara di Indonesia, pihak asing hanya bisa membeli properti dengan status hak pakai. Untuk membahas hal tadi, segera kita berbincang dengan Associate Director Colliers International, Alvieri Akbar. Pak Akbar, bagaimana komentarnya? Agak sulit ya, itu kalau pemerintah memang mendukung, tapi kalau dari DPR tidak menyetujui dan banyak pihak agraria juga belum menyetujui, artinya agak susah seperti sekarang ini. Tetap dicoba didorong, tapi problemnya adalah merubah undang-undang agraria, itu yang sulit. Nah, sementara acuan kita adalah pada undang-undang agraria yang masih digunakan waktu zaman Belanda ya, kalau nggak salah ya. Itu yang belum pernah diubah oleh DPR ya. Jadi artinya ya saya rasa akan seperti ini terus sampai terjadi perubahan yang di DPR ya. Pak Akbar, adakah negara yang bisa dijadikan benchmark dari keterbukaan investasi kepemilikan asing di properti yang bisa menjadi pertimbangan juga untuk Indonesia? Pastinya banyak sekali. Contoh seperti negara tetangga Singapura dan Malaysia, di mana mereka hanya menerapkan dua kepemilikan, hak milik dan hak sewa kan, tapi memang hak sewanya mereka adalah 99 tahun ke 100 tahun lah ya. Jelas dari pembeli asing akan merasa secure, aman. Mereka beli properti jelas. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, hak pakai di mana di-renewal setiap terakhir 75 tahun totalnya, itu mereka merasa waktu saat perpanjangan apakah tiba-tiba terjadi perubahan, nggak bisa diperpanjang. Seperti itulah ya. Itu yang masih banyak pertanyaan dari pembeli-pembeli asing ini gitu loh. Dan yang kedua, pembeli asing ini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank dari lokal bank. Sementara kalau negara tetangga kita beli properti di Singapura atau Malaysia, kita bisa menggunakan jasa bank mereka. Jadi sudah bisa dijaminkan propertinya bank menerima untuk memberikan pinjaman. Di sini nggak bisa, itu bedanya. Itu yang paling krusial lah di sini untuk kepemilikan asing. Tapi Pak Akbar, bukankah dengan pembukaan kepemilikan asing, potensi tingginya spekulasi harga properti di Indonesia bisa terjadi? Bisa jadi, tapi kan gini, kita bisa belajar dari pemerintah Singapura, pemerintah Malaysia. Mereka pada akhirnya akan menerapkan ada beberapa peraturan-peraturan mulai dari pajaknya lah, kepemilikannya ya, untuk orang asing. Misalnya orang asing kalau mau beli lagi itu harus contohnya di Malaysia, pajaknya akan tinggi sebelum 3 tahun. Seperti itu kan bisa diterapkan sebenarnya. Jadi artinya dari segi spekulasi bisa ditahan. Cuma memang harga akan melambung tinggi karena lebih banyak permintaan daripada suplai yang ada gitu loh. Mungkin kepemilikan asingnya akan dibatasi oleh hanya apartemen. Kalau rumah mungkin masih seperti, kalaupun dirubah ya, akan seperti sekarang ini. Jadi kalau orang asing mau beli rumah ya bisa dengan di-convert menjadi hak pakai gitu. Tapi kalau apartemen, problemnya adalah semua apartemen di CBD rata-rata di Jakarta lah ya, itu adalah di atas tanah HGB. Sementara peraturan orang asing harus membeli di atas tanah hak pakai. Jadi artinya kalau dia beli di tanah HGB, dia tidak bisa memiliki as a individual ya. Tapi kalau dia menggunakan company-nya dia adalah masalah. Nah problemnya yang untuk di atas tanah hak pakai itu hanya sedikit Jakarta, bisa dihitung gitu loh. Berarti sebenarnya usulan kepemilikan asing ini memang banyak batasannya ya Pak Akbar? Banyak batasannya sebenarnya. Misalnya dari beberapa pihak DPR merasa kalau keran asing dibuka artinya akan dikuasai properti kita oleh orang-orang asing nantinya. Pada akhirnya orang lokal tidak akan bisa membeli propertinya, udah semakin tinggi kan. Itu problem yang sama dengan di Hawaii. Hawaii itu dikuasai oleh orang-orang Jepang. Orang lokal udah susah beli, selalu tinggi. Memang ada plus minusnya. Tapi untuk seperti saya bilang, kalau ada satu peraturan-peraturan yang bisa membatasi hal-hal seperti itu, saya rasa nggak perlu takut karena anyway mereka akan harus bayar pajak juga. Mereka tidak akan ambil tanahnya kan, dia hanya gedungnya aja yang dia gunakan kan gitu loh. Ini kan masalah hanya kepemilikan aja gitu loh. Di sisi lain ada usulan pembukaan investasi asing di sektor properti ini bisa dilakukan melalui zonasi, seperti hanya bisa di wilayah Jakarta, Bali, dan Batam saja misalnya. Bagaimana Pak Akbar? Saya setuju seperti itu. Cuma masalahnya, apakah bisa undang-undang hanya sebagian? Ini kan menyangkut undang-undang, itu harus keseluruhan kan, nasional kan. Kecuali memang dibuat seperti Batam udah otoritas Batam yang menguasai kan. Nah, seperti itu bisa dibuat. Kalau seperti itu bisa dibuat, bisa terjadi. Tapi kalau hanya dipilah-pilah seperti itu, pakar-pakar hukum lah apalah bentuknya, dia akan nggak fair nih. Harusnya seluruhnya nasional udah diberlakukan. prinsipnya kita di praktisi properti, developer yang berhubungan dengan properti itu pasti mendukung kepemilikan asing ini. Cuma ya kan masalahnya itu, concern-concern daripada DPR dan bagian-bagian institusi seperti Badan Pertanahan Nasional juga masih belum bisa menerima itu yang menjadi masalah. Demikian Associate Director Colliers International, Alvieri Akbar, saya Gery Sadewa.